melihat hatimu ingin selalu bersama selamanya dalam kasih. Wajar adanya bila itu maumu, kan ku coba mengerti. Dan biarkan asmara bersemi mekar dan mewangi di dalam relung hatimu. Di antara kita terjalin kisah memberi hangatnya rasa selamanya saling percaya tanpa ada rasa curiga. Selamanya saling menjaga di dalam lingkaran api asmara bersama. Oh. Tersenyumlah, ingin ku lihat lagi rona merah pipimu. Genggam tanganku, bawa serta cintaku sampai ujung nirwana.